Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita. Dan di saat ini kita berada dalam majlis yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki majlis ini terwujud. Kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala semakin menambah kebaikannya kepada kita melalui majlis ini. Dan semoga dengan keluarnya kita menuntut ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala di dalam majlis ini menjadi sebab yang memudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini wajib kita yakini sebagai sebab dia diterapkan secara syar'i. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma, sahhalallahu bihi tariqan ila al-jannah." Siapapun yang menempuh sebuah jalan yang di dalamnya dia menuntut ilmu, yaltamisu, yatlub, menuntut, mencari ilmu, maka sahhalallahu bihi, Allah akan mudahkan dia dengannya. Tariqan ila al-jannah, jalan menuju surga. Ini keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang tidak akan mungkin salah dan pasti benar. Dan wajib kita yakini bahwa di antara sebab kemudahan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita masuk ke dalam surganya adalah menuntut ilmu. Bahkan dia adalah sebab yang merupakan pintu dari semua sebab. Karena Rasulullah SAW telah menegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihhu fid din." Siapapun yang Allah inginkan padanya kebaikan, siapapun yang Allah inginkan padanya kebaikan, kebaikan apapun dalam urusan dunia, dalam urusan agama, kebaikan di dunia, di alam barzah, di negeri akhirat, siapapun kalau Allah inginkan padanya kebaikan, maka jalannya yufaqihhu fid din, Allah akan pahamkan dia tentang agama. Bersyukurlah mereka-mereka yang diberi pengertian akan hal ini, sehingga dengannya dia menuntut ilmu agama. Dia mencari ilmu agama. Dia mengejar kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita menginginkan kemuliaan tetapi tidak mau menempuh sebab-sebab kemuliaan itu. Semoga kita diselamatkan dari kelompok itu. Dari mereka-mereka yang berangan-angan menginginkan dan menginginkan tetapi tidak menempuh sebab apa yang dia inginkan itu. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita setelah bab minasyir, termasuk kesyirikan memakai gelang-gelang, benang-benang, ikatan-ikatan dan yang semisalnya dengan maksud mengangkat bahaya atau menolak bahaya, maka beliau susul dengan bab ma jaa fi ruqa wa tamaim. Kata beliau rahimahullahu taala, bab ma jaa, keterangan yang datang, fi ruqa, tentang ruqyah wa tamaim, dan tentang jimat. Ini sebenarnya bahagian dari gantungan-gantungan, ya kan? Masuk dalam pembahasan bab sebelumnya. Hanya dua perkara ini, ruqyah-ruqyah, bacaan-bacaan, dan tamimah-tamimah, jimat-jimat ini, punya rincian di dalamnya. Dan ada perselisihan di dalamnya. Dan termasuk kedetailan syekh dalam memberi hukum. Kalau di bab sebelumnya beliau tegaskan, bab termasuk kesyirikan adalah ini, maka di sini beliau tidak tegaskan. Tapi beliau urai sebab ini dirinci. Di sini kita mendapatkan pelajaran, hati-hatilah dalam memberi hukum. Hati-hati dalam memberi hukum. Ketika perkara itu ada rincian di dalamnya. Ada uraian di dalamnya. Tempatkan hukum pada tempatnya agar supaya tidak terjadi fitnah di balik pemaparan hukum itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca keterangan Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala dalam bab ini. Kemudian setelah itu kita akan membaca keterangan Al-Syeikh Abdurrahman bin Hasan, Al-Syeikh Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'di rahimahullahu ta'ala, dalam ta'liq beliau terhadap bab ini dalam Al-Qawl As-Sadid. Fi sahih an Abi Bashir Al-Ansari رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا ألا يبقين في رحبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala fi sahih, dalam hadis yang sahih ini, hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dan ini maksud dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala ketika beliau mengatakan fi sahih, dalam as-sahih, dalam hadis yang sahih. Maka yang beliau inginkan adalah hadis itu sahih. Apakah dalam Sahih Bukhari saja atau Sahih Muslim, atau ke dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Baik. An Abi Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dari Abi Bashir Al-Ansari رضي الله عنه أنه كان bahwa sungguh beliau كان dulu مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم bersama dengan رسول الله putusan الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفار dalam sebahagian safar رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأرسل رسولا. Maka Nabi SAW kata sahabat Abi Bashir, arsala rasula mengutus seorang rasul. Jadi Rasulullah mengutus rasul, mengutus orang untuk mengumumkan di dalam rombongan. Pengumumannya alla yabqayanna, jangan sekali-kali tersisa fi raqabati ba'ir, di dalam leher unta tunggangan mereka ketika itu, qiladatun min watar, qilada ikatan. Min watar, dari watar. Watar, tali, dari panah yang telah longgar. Orang Arab jahiliyah menganggapnya abarak kajian. Sudah longgar, sudah lama terpakai. Ini kalau diikatkan di leher unta, hewan, maka bisa menyelamatkan binatang itu dari penyakit, dari ain, pandangan hasad. Nabi utus putusannya untuk menyatakan bahwa hal itu terlarang, dan jangan sekali-kali ada qilada dari watar. Au qiladatun, syak dari rawi. Au qiladatun, atau qilada. Ini tidak disebutkan qiladahnya, ikatannya itu dari watar atau apa. Jadi ada dua riwayat, qilada min watar atau qilada saja. Kalau qilada min watar berarti khusus terbuat dari ini. Kalau kalimat qilada saja berarti apa? Semua qilada. Tidak ada satupun yang tersisa dalam leher unta illa quti'at, kecuali harus diputus. Kecuali harus diputus. Baik, ini hadis yang pertama dan kita akan bahas lebih jauh lagi. Baik, kita lanjutkan hadis yang kedua. Wa ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dari sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul inna ar-ruqa wat-tamaima wat-tiwalata syirkun rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya telah mendengar utusan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, innar ruqa, sungguh ruqya itu, wattama'in, dan jimat-jimat itu, wattiwala, serta tiwala, sebentar dijelaskan, adalah syirkun, kesyirikan. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Dan hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala. Hadis ini dikuatkan oleh banyak ulama. Ulama-ulama ahli hadis. Hadis ini tegas menunjukkan hukum ruqyah, jimat, dan tiwala adalah kesyirikan. Langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Hanya Syekh tidak sebutkan secara tegas, karena tiga ini mempunyai uraian hukum rincian lebih jauh. Tentang ruqyah ada uraiannya, tentang tamimah ada uraiannya, kalau tiwala seluruhnya adalah kesyirikan, terlarang. Baik. Wa an Abdillah ibn Ukaim marfu'a man ta'allaqa shay'an wukila ilayhi rawahu Ahmad wa at-Tirmidhi. Dari sahabat Abdullah bin Ukaim secara marfu', dari sahabat Abdullah bin Ukaim ini bila berjumpa dengan Nabi SAW, makanya dikatakan marfu'an, diangkat kepada Nabi SAW. Hadis ini ada cacat pada sanadnya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi, dan diriwayatkan pula oleh Al-Hakim, oleh Baihaqi, Rabbani dalam Al-Kabir, sebagaimana disebutkan dalam Tahqir yang ada di hadapan kami. Baik, tapi makna hadis ini benar. Lihat, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi, siapapun yang ta'allaqa, menggantungkan hatinya kepada sesuatu pun, wukila ilaihi, maka dia akan digantungkan kepada sesuatu itu. Ini tidak diragukan akan kebenaran kalimat ini. Bahkan ayat-ayat Al-Quran banyak menjelaskan akan perkara ini. Ini bahkan merupakan kaidah agama, perkara yang tidak boleh kita berselisih di dalamnya, bahwa kemana kita gantungkan hati kita, ikatkan hati kita, pasrahkan hati kita, maka kita akan digantungkan kepada perkara itu. Al-jaza min jinsil amal, balasan disesuaikan dengan amalan. Dan ini hukum sangat berhubungan dengan ruqa wa tama'in. Baik. Kemudian setelah menyebutkan tiga hadis ini, Hadis Abi Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu, hadis Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Ukayl radhiyallahu anhu. Beliau menjelaskan makna dari makna tiga hal itu, ar-ruqa wa tamaim wa tiwara. Kata beliau, at-tama'im syai'u yu'allaku 'ala al-awladi min al-'ain, lakin idza kana al-mu'allaqu min al-Qur'ani farakhasa fihi ba'du as-salaf wa ba'duhum lam yurakhis fihi wa yaj'aluhu min al-manhiyyi 'anhu minhum Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata beliau, at-tamaim, sebelumnya at-tamaim ini bentuk jamak dari kata tamimah. Dari kata tamimah. Apa tamimah itu? Kata beliau, dia adalah sesuatu yang diikatkan, digantungkan pada anak-anak supaya anak terhindar dari al-ain. Supaya anak-anak terhindar dari al-ain. Biasa ada anak-anak, ya, kalau dibuka bajunya, terlihat di pinggangnya ikatan. Itu tamimah. Ya. Atau kadang di tangannya, atau kadang di kakinya. Supaya terhindar dari al-ain. Apa al-ain? Pandangan mata hasad. Dan ain ini adalah perkara yang benar ada. Bisa merusak. Dia sebab-sebab yang merusak. Tapi semuanya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi bersabda, al-ainu haqqun. Al-ain itu hak, benar adanya. Bahkan Nabi SAW hampir-hampir celaka karena ain itu. Banyaknya yang hasad dan besarnya hasad orang-orang Yahudi, kedengkian banyak tukang sihir dan dukun kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seandainya bukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan sebab-sebab syariat yang Allah turunkan, zikir, bacaan Quran, maka Nabi sallallahu pun akan terkena hal itu. Al-ainu haq. Ini ada ya. Al-ain itu ada. Pernah seorang sahabat Nabi SAW tiba-tiba lumpuh karena dipandang oleh seseorang. Maka Nabi tanya, siapa orang itu? Siapa yang dicurigai? Ditanya, siapa yang dicurigai? Yang pandangannya tidak baik, kurang enak. Siapa yang dicurigai? Maka didatangkan orang itu, disuruh berwudu, dimandikan sebagian tubuhnya, ditampung sisanya, kemudian diminumkan dan dimandikan kepada yang lumpuh itu. Langsung sembuh. Iya. Dan ini kisah benar. Akibat dari air. Itu salah satu metode pengobatan untuk menghadapi al-ain. Karena itulah Nabi tuntunkan melihat sesuatu yang indah, melihat sesuatu yang memukau, yang membuat hati kita tertarik, pujilah penciptanya. Besarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Puji Allah subhanahu wa ta'ala. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan. Jadi tamimah, asal penggunaannya, sesuatu yang digantungkan pada anak-anak supaya mereka terhindar dari al-ajim. Kemudian kata beliau, tetapi jika yang digantungkan itu Al-Quran, ini dia. Jika yang digantungkan itu Al-Quran, maka sebagian as-salaf membolehkannya. Dan sebahagian mereka tidak membolehkannya dan memasukkannya ke dalam golongan yang terlarang pula, haram juga. Di antaranya sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis tentang tamimah ini. Baik. Dan yang benar terlarangnya hal ini dengan beberapa sebab. Para ulama menyebutkan 3 sebab utama. Yang pertama, keumuman pelarangan dalam hadis. Keumuman pelarangan dalam hadis at-tamaim, pakai al, semua tamimah, syirk kena dalam pelarangan. Kalau Nabi nyatakan umum, tidak boleh kita mengkhususkannya, ini boleh, kecuali dengan dalil. Dan tidak ada dalil yang mengkhususkan keumuman ini. Sebab yang kedua, yang menguatkan pelarangan, karena ketika dibolehkan memakai ayat-ayat Al-Quran, maka ini akan mengantar dibolehkannya menggunakan yang lainnya. Sehingga menjadi sebab terwujudnya kesyirikan-kesyirikan. Sebab kesyirikan adalah perkara yang haram. Iya. Sarana kepada dosa adalah dosa pula. Jelas? Ini dalilnya. Alasan yang ketiga, kenapa hal itu terlarang? Para ulama menyebutkan bahwa ini mengantar ayat-ayat Al-Quran untuk dihinakan. Dipakai sama anak-anak. Anak-anak kencing. Ayat Al-Quran dikencingi. Dipakai masuk WC, keluar WC. Tidak pantas ayat-ayat Al-Quran dihinakan. Menghinakan mushaf termasuk pembatal-pembatal Islam. Kalau begitu, memakaikannya kepada anak. Dalam rangka yang bisa mengantar kepada kehinaan, kepada pelarangan, maka terlarang pula. Dalam rangka menyelamatkan Al-Quran dari kehinaan-kehinaan itu, maka terlarang walaupun ayat-ayat Al-Quran. Dan ini yang benar, dan ini dikuatkan oleh beberapa ulama sahabat, diantaranya Abdullah Ibn Mas'ud. Ini termasuk imamnya para sahabat dalam ilmu, Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang keislamannya karena keilmuannya. Beliau Islam ketika itu beliau sebagai penggembala. Rasulullah sallallahu bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu turun dari sebuah tempat. Singgah haus ini. Abdullah Ibn Mas'ud punya banyak gembalaan. Nabi minta hanya Abdullah Ibn Mas'ud aman hadiah, jadi larang, tidak boleh kasih sama orang. Dia pun tidak beri, tapi Nabi minta yang ini saja, yang betina yang belum melahirkan. Kalau betina yang sudah melahirkan, jelas ada susunya ya. Nah, itu dijaga. Jangan sampai ada orang yang ambil ini. Kalau betina yang belum melahirkan, gimana ada susunya? Melahirkan saja belum. Sudah, kalau itu tidak apa-apa. Dibawa ke sana, Nabi bacakan bacaan. Ayat-ayat. Maka Masya Allah, keluar susu. Susu kambing. Abu Bakar As-Siddiq tadah dengan batu yang lengkung. Diisi. Nabi minum, Abu Bakar sejak minum, iya, si penggembala Abdullah bin Mas'ud juga dikasih. Setelah itu Nabi berlalu. Apa yang terjadi setelah itu? Lihat fitrah Abdullah bin Mas'ud, lihat kepintaran Abdullah bin Mas'ud, lihat ilmu Abdullah bin Mas'ud, beliau pun mendatangi Nabi Nusallam untuk diajarkan agama ini. Diajarkan bacaan-bacaan mulia ini. Nabi pun memuji beliau radhiyallahu anhu. Sahabat yang mengambil puluhan surah langsung dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sahabat yang para sahabat diperintah oleh Nabi sallam, kalau ingin mengambil Al-Qur'an sebagaimana turunnya, ambil dari mulutnya Abdullah bin Mas'ud. Sahabat yang Nabi sallam minta supaya beliau bacakan ayat Al-Qur'an. Coba lihat, kehormatan besar. Nabi suruh beliau bacakan saya ayat Al-Qur'an. Nabi pun membacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Beliau pun membacakan ayat Al-Qur'an, surah An-Nisa, sampai pada ayat yang menjelaskan bahwa Nabi sallam menjadi saksi di hari kemudian Nabi bercucuran air matanya. Sahabat yang dikenal sebagai ulama'nya sahabat. Ahli fatwa, ahli Qur'an, ahli tafsir, ahli fikih. Dia rujukan sahabat-sahabat besar. Dia rujukan sahabat-sahabat besar. Ada permasalahan di tengah umat, sahabat bertanya kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ketika mereka kabur akan hukumnya. Ini jelas menunjukkan kedudukan Abdullah bin Mas'ud dalam ilmu. Beliau yang menegaskan, dia termasuk yang menguatkan, bahwa hal ini adalah perkara yang terlarang. Dan para ulama mengurai sebab pelarangan itu dalam tiga sebab utama. Hadis Nabi Sallam umum, tidak ada pembatasinya. Yang kedua apa tadi? Ya, itu sarana untuk dibenarkannya tamimah-tamimah yang lainnya. Sarana kepada kesyirikan adalah perkara yang haram. Sebab sarana kepada sesuatu yang haram-haram, haram hukumnya. Yang ketiga, mengantar kepada penghinaan Al-Quran. Penghinaan Al-Quran, ini bisa sampai kepada hukum murtad. Menghinakan mushaf, ini memurtadkan, mengeluarkan seseorang dari agama. Tinggalkan. Baik. Ini tadi lah. Warduqah. Jadi dengan hukum ini, karena adanya ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan maja'a firruqah wattama'in. Keterangan yang datang tentang ruqyah-ruqyah dan tamimah-tamimah. Beliau tidak langsung tegaskan. Ini syirik, ini semuanya. Tidak. Sebab apa? Tamimah ada rinciannya. Ruqyah lebih besar lagi rinciannya. Baik. Sekarang warruqah kata beliau hiya allati tusamma al-azaim. Ruqyah-ruqyah inilah yang diberi nama dengan azaim. Azaim bentuk jamak dari kata azimah. Ini sudah ada dalam bahasa Inggris ya. Azimat-azimat. Itu banyak di beberapa buku kumpulan azimat-azimat. Kalau Pak Raden istilahkan primbon. Tapi ruqyah dalam makna umum itu bacaan. Azam itu bacaan. Bacaan yang dibaca yang dengannya menjadi sebab orang terhindar dari penyakit. Apa hukumnya ini? Ada hadis di atas, umum. Semua ruqyah hadisnya umum. Inna ruqa wattama'in wattiwa, sehingga ini disebutkan umum. Syirik. Kalau tamimah, sudah ada uraiannya. Ada sebahagian yang mengatakan boleh kalau Al-Quran. Tapi yang benar, keumumannya berlaku. Sebab tidak ada yang mengkhususkannya. Kalau ruqyah, Kata Syekh, wa qassa min haddalilu ma qala min asy-syirki faqad waqada faqad rakhasa fi Rasulullah sallam min al-'aini wal-huma. Syaratnya kesyirikan sedikit pun juga di dalamnya tidak ada. Dari sinilah para ulama mempersyaratkan, iya, ruqyah itu harus selamat dari syirik dan segala pengantar yang mengantar kepada syirik. Masuk di dalamnya, kalau bacaan-bacaannya itu tidak dimengerti. Jadi benar siapa bacaannya? Termasuk di dalamnya, kalau bacaannya bukan berbahasa Arab. Itu termasuk. Sebab banyak dari bacaan itu warisan syaitan. Syaitan senang kalau hal itu dibaca. Dan boleh jadi, iya, yang dibaca itu adalah kalimat penyembahan kepada syaitan. Sahih. Jadi, ruqyah hukumnya apa? Ada yang syirik, ada yang diboleh, dibolehkan. Yang dibolehkan terhadap ain, terhadap bunga, selama tidak ada kesyirikan di dalamnya, tidak ada pelanggaran-pelanggaran syar'i di dalamnya. Iya, tidak ada hal-hal yang tidak pantas di dalamnya. Apa hal-hal yang merupakan pelanggaran syar'i dalam ruqyah? Banyak. Di antaranya berduaan dengan wanita yang dia ruqyah. Saya pakai kos tangan, Ji. Mana kos tangan? Tapi dia pijit-pijit. Ustaz lari itu. Baik. Kemudian menggunakan alat-alat yang tidak ada hubungannya. Ia bisa menjadi sebab-sebab. Ia. Ada yang meruqyah pakai pisau, katanya disembelih itu. Ia. Ini ada. Termasuk ahli. Ini nukilan dari ikhwah yang diruqyah. Dan ikhwah itu juga ahli ruqyah. Iya, tapi dia diserang dan diruqyah sama seorang ahli ruqyah dari sebuah yayasan. Iya, dia diruqyah dengan cara itu. Iya, dengan caranya diambilkan pisau, disembelih katanya. Tikuan-tikuan syaitan semacam itu. Iya, dan termasuk cara-cara ruqyah yang terlarang. Iya, adalah terjerumus dalam dialog-dialog salah terhadap jin. Mana dialog yang salah yang menjerumuskan? Dia akhirnya bertanya-tanya sama jin. Kama ikum manta. Kama yanunna. Akhirnya bertanya perkara gaib sama jin. Kalau gitu apa bedanya kamu dengan dukun sudah? Informasinya dukun dari jin. Coba lihat. Kalau tidak bisa mendawai, tidak usah dia jangan bicara. Dia rugi saja terus. Lagi pula, kalau dia mengatakan Islam tidaknya, dari mana kita tahu bahwa dia benar-benar Islam? Saya sudah taubat, saya sudah Islam. Iya. Assalamu'alaikum. Assalamualaikum. Keluar dikatanya. Dibacakan lagi ayat-ayat. Dia injil. Kabote. Si Ustaz juga sudah? Berhasil mengislamkan orang kafir dari kalangan jin. Padahal tahun 4 solo-soloi. Orang yang dikubur. Sebagian ulama-ulama besar ada dialog tapi singkat dialog mereka. Iya. Tegas dialog mereka. Seperti ada dialog terhadap Syekhul Islam, ada di Rukiyah, sama Syekhul Islam itu dia. Syekhul Islam itu dia, rahimahullah ta'ala. Di Rukiyah. Sudah, tidak mau keluar, dipukul. Ini cerita jinnya. Syekh mau keluar katanya, karena menghormati Syekh. Kata Syekh, keluar karena taat kepada Allah. Setelah itu dipukul sudah. Sampai akhirnya keluar. Kalau orang larut dalam dialog, kita tidak akan sadar, kita dijerumuskan. Tidak apa-apalah dialog kalau seperti orang-orang besar, orang-orang hebat, tahu makar-makarnya syaitan. Tapi kalau yang dialog seperti Isa siapa itu? Isa Daud. Wartawan itu. Bukan ulama. Itu wartawan. Dia tulis dialog dengan jin. Kemudian dari situ, dari dialog jin, dia, oh ini di sini, di sini tiga bermuda, ini tempatnya, di sini kerajaannya. Berbicara tentang perkara gaib melalui apa? Dialog jin-jin. Manuskrip-manuskripnya apa? Sumber-sumbernya keterangan-keterangan dari orang-orang Yahudi. Kitabnya mereka saja tidak dijaga. Apalagi keterangan-keterangannya yang ada di? Sumber-sumber mereka untuk berbicara tentang perkara gaib. Kitab sucinya saja tidak teranggap. Jamaah yang dimuliakan pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu Rukiyah. Kemudian At-Tiwala. Tiwala kata beliau, syai'un yasna'unahu yaz'umuna annahu yuhabbibul mar'ata ila zawjiha wa rajula ila imra'ati. Tiwala adalah sesuatu yang mereka buat di atas keyakinan sangkaan bahwa sesuatu ini bisa membuat si wanita cinta kepada suaminya atau membuat lelaki cinta terhadap wanita. Ini jenis dari jenis-jenis sihir. Kalau membuat cinta namanya apa? Kalau membuat pisah namanya sor. Dan sihir semuanya haram. Hanya sihir itu mengeluarkan dari agama atau tidak, di situ berselisih. Tapi haram tidaknya, jelas haramnya. Hanya apakah mengeluarkan dari agama atau tidak, ini ada berselisih, perselisihan. Nanti penjelasannya tentang sihir insyaallah taala. Baik, selesai pembahasan keterangan Syekh rahimahullah taala sampai pada hadis Inna ruqa wa tamain wa tiwalata syirkun. Masih ada hadis Ruwaibi dan keterangan sahabat Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu dan Imam Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu ta'ala tentang perkara ini. Kita akan baca nanti. Ini ada beberapa pertanyaan, tapi tolong tidak usah bertanya ya, dengar sajalah kita. Pertanyaan yang selanjutnya dosa. Tolong ajarkan doa perlindungan dari pandangan ain hasad pada anak-anak kita. Yang pertama, tuntun anak-anak itu dengan zikir pagi dan sore. Tuntun anak-anak itu dengan zikir pagi dan sore. Kalau anaknya belum bisa bicara, iya, kita yang bacakan. Bacakan tiga kul, tiupkan. Pagi, sore. Kemudian tuntun, zikir ketika mau tidur. Masuk, keluar WC, turun di sebuah tempat. Tuntun zikir dan doa. Baik. Selanjutnya, anak-anak, jangan memang dijadikan sasaran untuk ain. Memang namodai anak-anak. Supaya orang apa? Memang dia percantik anaknya supaya orang kagum sama anaknya. Berarti memang dia inginkan anaknya terkena aib. Sebab bangga kalau anaknya banyak yang puji. Oh iya tau, oh iya gak anak, nunna. Kamu tadi kibang ni. Bisa jadi terkena aib. Jelas ya? Jadi selamatkan anak-anak dari, kalau mau dihiasi-hiasi yang wajar. Iya. Yeah. Jelas ya? Baik. Kalau sudah kena, maka caranya, kalau ada yang dicurigai, dilakukan seperti itu. Sudah berwudu dan dimandikan, ditampung hasilnya, sisanya itu, minumkan dan mandikan insyaAllah ta'ala sembuh. Kalau tidak, bacakan saja ayat-ayat Al-Quran. Baik. Jadi bagus pertanyaannya, sebab pembahasan kita sama aja ini. Tadi disebutkan ada sebagian salaf membolehkan penggunaan tamimah kepada anak-anak dengan Al-Quran. Penggunaan tamimah pada anak-anak. Penggunaan membolehkan penggunaan tamimah kalau menggunakan Al-Quran ya. Kalau Al-Quran ada sebagian membolehkannya. Apakah saya menyebutkan alasan pembolehannya? Dan disebutkan di sini oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Tetapi sebagian ulama menyebutkannya bahwa mereka membolehkannya karena menyamakannya dengan ruqyah. Ruqyah boleh? Kalau baca ayat Al-Quran? Boleh? Iya. Nah, kalau begitu, kalau Al-Quran juga yang digantung tidak mengapa. Itu alasannya. Padahal ruqyah dan tamimah dibedakan. Nabi bedakan. Jelas ya? Nabi bedakan. Kalau Nabi bedakan, jangan kita sama. Baik, terakhir. Saya punya keluarga, punya nazar. Nazarnya bila mana dia dimudahkan untuk nikah, maka dia mau memotong kambing. Apakah nazarnya bisa untuk kurban? Atau mungkin nazarnya saja? Jazakumullah khairan. Nazar, kurban. Jelas ya? Baik. Kemudian, nazar itu sendiri hukumnya haram. Bernazar itu hukumnya haram. Sebab Nabi ditanya tentang nazar, maka Nabi jawab, innahu la ya'ti bi khair. Nazar itu tidak membantu kebajikan. Nazar itu tidak mendatangkan kebaikan. Terus, innama yustakhraju bihi minal baqil. Nazar itu tidak mengeluarkan kecuali hanyalah kebakilan. Punangan wa yang mulung apakan ria puasa ya. Iya. Terus kalau tidak jadi? Iya. Tidak kasih makan tu. Toshiba aku. Iya. Perasan kita pikir. Iya. Coba lihat nazar ini. Iya. Bagaimana perkembangan nazar sekarang? Nazar itu sudah menjadi apa? Seolah-olah menjadi kunci terakhir usaha sudah. Usaha kesana kemari, kayaknya yang paling hebat sudah bernazar. Coba lihat, setan balik. Padahal itu sebab yang haram. Bukan sebab usaha. Keberhasilan dengan nazar itu bukan sebab. Itu sebab yang haram. Iya, terlarang nazar. Hanya kalau nazarnya baik. Memberi makan. Puasa yang sunnah. Iya, nazarnya baik. Dan terbukti, iya, maka ini namanya janji. Nazar janji ini wajib untuk ditaati. Dalilnya hadis Nabi Sallam, man nazara, siapa yang telah bernazar, leba mitinja, sudah bernazar, ayyuti Allah untuk mentaati Allah, nazar yang bertaat kepada Allah. Maka apa kata Nabi? Fal yuti'hu, maka dia harus taati Allah, dia harus laksanakan nazarnya. Iya. Jadi kalau yang seperti ini sudah kawin, sudah nikah, nah dia harus laksanakan nazarnya untuk berlepas cepat dari nazar itu. Iya. Dan harapkan pahala di balik itu. Iya. Tetap bisa mengharapkan pahala di balik itu. Sebab tak kalah nih. Walaupun istilahnya tak kalah, tetap harapkan pahala. Ikhlaskan. Ikhlaskan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beri makan orang-orang yang memang pantas untuk makan makanan itu. Tapi kurban-kurban tersendiri. Iya. Saya sekian sekolah kawan. Thank you.